kon coba ya kon bojoku aku rani bos ora arti ra ngomong apa e rasa sore arti tenan aku rani kon bojo meni sumpah apa kowe sumpah demi Tuhan aku rani kon bojomu wes gelem mari. Wajar-wajarmu suka dan dia terpesona. Wajahku imut kaya artis ganteng-ganteng sigala. Mulolek-gulek pacar, loco sing penggusta. Lihat teman pacar ganteng. Terima kasih.